sudah, duh ini lambat sekali, ini postingnya enggak gelisah. Dia kan udah sedekah pas diposting atau ke tempat banjir. Ya Allah, beginilah banjir. Lihatlah. Sambil dandan dulu, kicep. Bukan tidak boleh segala diposting. Tapi kalau nyumbangnya cuma roti dua. Dahlah. Tidak ada yang tahu juga, tidak apa-apa. Allah pasti tahu kok. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Waktu terbagi tiga, yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali lagi, yang sedang terjadi saat ini, dan waktu yang akan datang yang belum tentu ada untuk kita. Kalau kita mati, kita tidak menikmati waktu yang akan datang. Setiap waktu, kalau kita sia-siakan, maka tidak akan pernah kembali lagi, kecuali penyesalannya. Tetapi waktu yang kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga sukses mengisi waktu, itu tidak ada bandingannya harganya. Jadi kesuksesan seseorang itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan tidak hanya di dalam surat Al-Asr. Wal-Asr. Di surat lain, Wad-Duha, Wal-Laili, Wan-Nahar. Begitu sering Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Karena memang waktu ini adalah kunci seseorang akan beruntung atau rugi. Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Ahli sorga juga 24 jam. Ahli neraka juga hidup di dunia 24 jam. Yang hafal Quran 24 jam sehari. Yang tidak hafal-hafal juga 24 jam sehari. Orang soleh 24 jam sehari. Kaum munafik, musyrikin, zolimin 24 jam sehari. Jadi siapapun yang serius sekali menyikapi waktu, dialah orang yang akan beruntung. Dulu pernah kita bahas, waktu sama isi beda, itu kuncinya. Seperti sekarang, jam 10:30 di sini kurang lebih. Sampai duhur di mana-mana sama, khususnya di waktu Indonesia bagian barat jamnya sama. Tapi di tempat lain waktunya sama, hanya beda jam. Ada yang berzikir, kita sedang berzikir ini karena mencari ilmu untuk patuh kepada Allah. Ada yang tiduran, ada yang bekerja, ada yang nonton TV. Ada yang sedang rapat untuk berbuat maksiat. Ada yang sedang berbuat maksiat. Waktu sama, isi beda. Tadi malam, sama malamnya. Ada yang tahajud. Ada yang sesudah tahajud bersimbah air mata. Meminta ampunan kepada Allah. Insya Allah diampuni. Ada yang munajat. Insya Allah dikabulkan. Ada yang waktu yang sama dengan orang tahajud tidur pulas, ngorok, ngompol. Ada yang tidak tidur tapi maksiat, kelayapan, mau nyolong. Waktunya sama, hasilnya benar. Makanya waktu itu berharga. Dan jangan melakukan sesuatu yang menggunakan waktu kecuali yang berharga. Jadilah kita manusia berharga. Kalau waktu digunakan untuk sia-sia, jadilah sia-sia. Kalau waktu digunakan untuk sesuatu yang buruk, jadilah manusia buruk. Jadi sederhana, kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat bagaimana menggunakan waktunya. termasuk bicara. Karena bicara pasti menggunakan waktu. Benar? Ibu-ibu ngobrol pakai waktu tidak? Pasti. Kalau ingin lihat kualitas seseorang, dengarkan saja bicaranya. Bicara 10 menit, 15 menit, berharga atau tidak? Kalau perkataannya banyak sia-sianya, berarti orang itu memang begitu standarnya. Bicaranya banyak maksiatnya, itulah dia kerugiannya. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kalau ingin lihat kualitas keislaman seseorang, dia tidak mau menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Ada empat yang menentukan untung atau rugi menggunakan waktu. Surat Al-Asr. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian illa, kecuali illal ladina amanu, orang yang beriman. Kalau tidak pakai iman, apapun yang dilakukan tidak akan menguntungkan. Walaupun secara dunia mungkin menguntungkan, tapi untuk kepentingan pulang ke akhirat tidak menguntungkan, karena tidak akan didasari sebagai ibadah. Makanya setiap waktu harus bisa meningkatkan keimanan kita. Amanu, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa juga diartikan paham kebenaran. Jadi orang akan beruntung kalau tiap waktu makin paham kebenaran. Bukan tahu, paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah faqihkan agama, paham agama. Nih, maaf ya, yang hadir, yang menyimak lewat medsos, mungkin saat yang sama ada yang diberi uang, nih saat yang sama ada yang diberi makanan, ada yang diberi pakaian, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan pujian, ada yang diberikan gelar nih saat yang sama ini, ada yang diberikan jabatan. Tapi yang ciri orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah, diberikan paham. Jelas hadirin sekalian, mana yang lebih berharga saat ini? Milih mendingan diberi paham agama atau diberikan paham masakan. Kalau paham agama, ini seperti ini. Sunnah minum ada berapa? Ulangi. Kucing minum. Monyet minum. Embe minum. Kita minum. Yang membedakan paham atau tidak kebenaran. Sunnah minum bagaimana? Satu, tangan kanan. Dua, duduk. Tiga, dilihat. Bisi oli, ya kan? Sunnah melihat minuman tuh. Kita harus tahu apa yang kita minum. Minimal jangan sampai kosong. Malu kan? 4, bismillah. Minum 3 tegukan. Jangan bernafas sambil minum, itu sunnah. Kalau sudah, alhamdulillah. Tambah satu lagi, jangan mencela kalau tidak cocok. Ini enggak enak, enggak boleh. Tinggal simpen saja. Nah, itu yang membedakan kita dengan monyet. Kalau kita tidak menggunakan sunnah, apa bedanya dengan yang tidak mengamalkan sunnah? Nah, bisanya bernilai minum kita kalau punya pemahaman tentang kebenaran. Minum, setiap orang minum, binatang juga minum. Tapi yang paham kebenaran jadi kebaikan, jadi pahala, jadi dakwah. Masya Allah. Lupa. Jadi, tiap hari kita harus berpikir, bertambahkah ilmu saya? Bertambahkah pemahaman saya? Kalau lewat hari ilmu enggak nambah, biasanya iman juga tidak nambah. Ilmu tidak nambah, amal juga susah nambah. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Makanya faridah, wajib bagi kita mencari ilmu. Dua, wa'amilu sholihat. Waktu adalah amal soleh. Karena kita pasti mati dan yang kita bawa adalah amal soleh. Mana coba amal kita? Dan kita beramal juga jarang ikhlas. Makanya bagi kita saat ini harus bulat. Apa yang kita lakukan harus jadi amal soleh. Baru beruntung. Jadi hadiah untuk amal soleh, jangankan pahala di akhirat, di dunianya aja udah enak tuh. Orang yang bersedekah dengan ikhlas tuh enak. Tidak, duh ini lambat sekali, ini postingnya enggak gelisah. Dia kan udah sedekah pas diposting atau ke tempat banjir. Ya Allah, beginilah banjir. Lihatlah. Sambil dandan dulu, kicep. Bukan tidak boleh segala diposting. Tapi kalau nyumbangnya cuma roti dua. Dahlah. Tidak ada yang tahu juga, tidak apa-apa. Allah pasti tahu kok. Tidak ada medsos, enggak apa-apa. Ini saya mendengar ada cerita. Bagus-bagus ini. Suatu saat ada yang menceritakan, tuh orang itu baik sekali. Itu suami istri baik. Baik bagaimana? Senang sekali nolong orang. Padahal mereka bukan orang kaya. Sangat sederhana. Bahkan suaminya sudah tabrakan sehingga tidak bisa berfungsi normal tubuhnya untuk bisa bekerja. Tapi di mana ada kesempatan berbuat baik, mereka pasti. Entah membantu masak, ada kebanjiran, datang dia memindahkan barang-barang di balik segala keterbatasannya. Ada yang sakit, dia datengin, dia kunjungin. Dan lihat nih foto, saya diperlihatkan fotonya sedang nolong bawa tidak ada jaim. Kebetulan ini yang istrinya, yang ibu-ibu, biasa aja, enggak dimanis-manis ya. Lalu dengar bagaimana selanjutnya. Ini istrinya alhamdulillah kemarin berangkat umroh, jadi ada seseorang yang memberi hadiah, silakan pakai ini untuk umroh, kata suaminya. Ibu aja yang pergi duluan. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti Allah juga mengundang saya. Mendahulukan istrinya, saking baik suaminya. Istrinya berangkat, Masya Allah yang ngobrol tadi, udahlah, tak ongkosi juga. Ternyata diongkosi juga berangkat untuk umroh. Tidak pernah minta, tidak pernah berharap dari orang. Begitulah kalau orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan, Allah pasti lihat. Tidak punya uang boro-boro untuk umroh, ya diongkosi. Allah menggerakkan siapapun yang dia kehendaki. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya sudahlah. Gak usah banyak riwe hidup ini. Ya, apapun yang terjadi, jadikan amal soleh. Setuju? Apapun. Setiap kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian kecuali orang yang mu'min. Inna asobatu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabara fa kana khairullah. Ketika ditimpa musibah dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Wa tawassaw bil haqq. Jadikan setiap waktu itu saling berwasiat dalam kebenaran. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim yang saya baca itu, amanu paham kebenaran, wa amilu solihat mengamalkan kebenaran, tawasobil haq mendakwahkan kebenaran. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amilu solihan wa qalu innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Harusnya kalau sudah kumpul-kumpul, tetap target kita tawasobil haq. Oh, saya ini enggak pandai bicara. Tidak harus pandai bicara. Karena perkataan itu tidak seberapa dibanding keteladanan. Dakwah yang paling penting itu keteladanan. Sabar anak-anak. Sing sabar jadi anak. Innallaha ma'asobirin, tahu. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang sabar. Ibu tuh ingin kalian jadi anak yang sabar. Sabar itu indah. Gitu. Anak kan bingung di mana indahnya. Ya. Jadi anak tuh gak boleh marah-marah. Mau masuk surga, dengar ini dalilnya. La taqdob walakal jannah. Sebelah ibu mah. Jadi gimana itu dalilnya kurang nyambung. Bu, maaf ya. Hati-hati kalau ngobrol dengan orang itu tuh. Ya. Dia itu emang rajin pengajian. Cuma suka ngomongin orang. Hati-hati aja. Saya sih hanya mewanti-wanti. Ibu tahu sendiri kan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukumnya. Ngomongin orang. Ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Menjijikan. Hati-hati aja ya bu ya. Itu hadirin. Ayo dia lagi ngomongin siapa. Bu, saya mau cerita sesuatu tapi jangan bilang sama dia ya. Sebab saya udah janji sama dia. Saya gak akan ngomongin. Gitu, engkau udah janji tapi ngomongin. Jadi walaupun dakwah, kalau kitanya tidak mengamalkan, hilang kekuatan dakwahnya. Makanya tawasobil haq yang paling utama adalah saling memberikan contoh yang baik. Terakhir, tiap waktu adalah untuk tawasobisobr. Berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga apa yang kita pikir, kita ucap, kita lakukan, termasuk yang di hati, sesuai dengan yang Allah sukai. Tahan, lalu berbuatlah apa yang Allah sukai. Kena musibah, tahan, kalau mau bicara, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan, aduh, kenapa sih pakai begini? Jangan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati, pikiran, lisan, sikap tahan sehingga respon kita ada pada yang Allah sukai. Itulah sabar.